jadi coba sayang. Kalau mau pakai jaran goyang, karena ku sudah punya penangkal. Baca Quran, baca Quran. Kamu mau pakai semar mesem supaya aku jadi kesemsem. Aku tiap